Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu melimpah nikmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Terkhusus di bulan Ramadan. Di bulan di mana kita bisa mendapati bulan ini atau bulan yang mendapati kita dalam kondisi sehat. Nih, dan tidak hanya itu, na barakallahu fikum, sudah sehat. Na barakallahu fikum, diberi taufik bisa menjalankan ibadah puasa. Ini na barakallahu nikmat besar yang hendaknya kita senantiasa mengingat. Ingatnya, nah, supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairatin rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu. Dan pada pagi hari ini, nah, barakallahu fikum, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, masih dalam bab ghosab. Kali pengertian ghosab, alhamdulillah sudah. Kemudian kasus-kasus, masail-masail ghosab, ya, alhamdulillah sudah. Kali bintah marahmukum. Jadi yang nama ghosab itu amarakallahu fikum, mengambil harta orang yang tanpa hak. Dan kemarin disebutkan contoh-contoh bentuk-bentuknya. Ya, ada ghosab tanah. Amarakallahu fikum. Yaitu mengambil tanah hak orang lain namun dengan tanpa hak, bukan dengan sistem jual beli, bukan karena hibah, bukan karena atiyah, bukan karena apa, barakallahu fikum, yang diizinkan oleh syariat, diambil begitu saja. Nah, barakallahu fikum, hayyit rahmaram, itu ghosab. Kemudian kalau kemudian ia sudah ghosab, kemudian tanah itu dimanfaatkan, bagaimana penjelasan syariat? Syariat telah mengatakan barakallahu fikum, yang memanfaatkannya dia tidak berhak untuk mendapatkan kemanfaatannya. Nah, barakallahu fikum. Entah berupa hasil bumi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah, barakallahu fikum. Ya. Seperti tanaman polowijo yang barakallahu ditanam, dipanen, habis, barakallahu fikum. Hasilnya enggak dapat. Nah, barakallahu fikum. Atau amarakallahu ditanami tanaman-tanaman yang amarakallahu fikum terus, ya, amarakallahu fikum, ya, berlanjut kemanfaatannya. Qanifitin rahimah rahmukum jalan. Maka disuruh nyabut nama rakaat. Ya. Ya qanifitin rahimah rahmukum jalan. Barakat. Dan terakhir, mu'alif rahimah ta'ala mengingatkan kembali bahwasanya segala sesuatu yang diambil nama rakaat fikum, entah itu dari harta orang lain, ya, dengan tanpa hak, itu perkara yang diharamkan dengan pengharaman yang sangat ditekankan. Apa dalilnya? Nah, hadis berikut yang akan kita baca nanti. Ya. Tapi sebelum kita baca na'amarakallahu fikum, kita baca na'amarakallahu fikum hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Urwah Ibn Zubair na'amarakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakum jami'an wa barakallahu. Ya, yang hafal monggo dibaca. Kita lanjutkan, dan ini merupakan hadis terakhir dari bab ini ya, na'amarakallahu fikum. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya sudah masuk pada bab baru, yaitu bab syuf'ah na'amarakallahu fikum. Qala al-mu'allif, yakni al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Abi Bakrah, dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, fi khutbatihi yawman nahri bi Mina, beliau bersabda di saat beliau berkhutbah pada hari Nahar, tempatnya di Mina. Ini terjadi pada apa? Hajjatul Wada, Haji Wada. Ya qani fitnah marhamukujan barakallahu. Nah, ini dalam rangka manfaatkan momen namarakallahu fikum. Nih, dalam rangka manfaatkan momen kumpulnya manusia. Saya itu entah norah kemudian barakallahu dikatakan barakallahu orang-orang yang ikut serta dalam haji waktu itu sejumlah 100.000 orang. Artinya itu barakallahu fikum mencapai jumlah yang barakallahu fikum jumlah 6 dari seluruh kaum muslim waktu itu, itu terbanyaknya mereka ikut haji wada. Haji wada. Disinyalir na'amarakallahu fikum jumlah kaum muslimin yakni fitnah marahmukmuh waktu itu sebanyak 140.000 orang. 140.000 jiwa. 100.000-nya ikut haji wada. Iya. Itu merupakan na'amarakallahu fikum jumlah lebih dari separuhnya na'amarakallahu fikum jumlah kaum muslimin yang berkumpul saat itu. Seperti itulah na'amarakallahu fikum momen yang tepat untuk mengajarkan kepada mereka kaidah-kaidah agama. Ya qani bintah maram, tepat na'amarakallahu fikum. Sudah begitu Rasulullah SAW masih mengatakan, ya, hendaknya menyampaikan dariku kepada siapa yang tidak hadir. Apa yang beliau sampaikan nanti na'amarakallahu fikum itu perkara yang sangat penting, sangat besar na'amarakallahu fikum, lebih-lebih nanti ketika beliau hendak menyampaikan ditakid dengan beberapa takidat na'amarakallahu fikum untuk menunjukkan betapa na'amarakallahu fikum apa yang beliau sampaikan nanti merupakan yang sangat sangat organ, sangat sangat penting, ya, sangat besar. Ya kan fitin rahman rahmukum jami'an wa barakallahu. Naam. Fi khutbati yaum an-nahri bi Mina. Ya kan fitin rahmukum pada khutbah beliau. Naam barakallahu fikum pada hari Nahar yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di Mina. Itu pada rangkaian ibadah haji naam barakallahu fikum. Itu akan tentang anak belum pernah haji ya. Ya, belum pernah haji naam barakallahu fikum. Ya kan ibadah haji naam barakallahu fikum barakallahu fikum. Kalau dalam rangkaian ibadah haji naam barakallahu fikum dari tanggal 8 dia mabit di Mina. Ya. Mabit di Mina naam barakallahu fikum paginya bertolak ke Arafah. Ya, sampai naam barakallahu fikum ghurubus syams ya langsung bertolak ke Muzdalifah naam barakallahu mabit di situ. Naam barakallahu fikum. Ya kan ibadah haji naam barakallahu fikum kalau sudah ya, mulai terbit matahari dia bertolak ke Mina. Naam barakallahu fikum. Kemarin itu entah murahmukum. Tanggal 10-nya. Ya. Di saat itu ya entah murahmukum jain barakallahu fikum. Kaum muslimin yang sedang haji, naam barakallahu dari Arafah menuju dari Muzdalifah ke Mina, naam barakallahu fi Mina, mereka naam barakallahu harus merempal jumrah. Jumrah Aqabah. Kan itu ya. Yakni fitnah murah di hari-hari itu fitnah murah mukmujain barakallahu fikum ya disunahkan naam barakallahu fikum kepada naam barakallahu fikum pimpinan kaum muslimin atau orang yang naam barakallahu fikum memiliki kedudukan untuk memberikan naam pengarahan memberikan ujangan nasihat naam barakallahu fikum seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekali fitnah marah mukmin barakallahu fikum. Nah, hadis ini fitnah marah mukmin barakallahu fikum dijadikan dalil nam hendaknya seorang dai bersemangat ya untuk nam barakallahu fikum menggunakan kesempatan-kesempatan momen-momen ya yang banyak di kalangan kaum muslimin yang berkumpul di situ. Ya, sekali fitnah marah mukmin barakallahu fikum. Dan sudah syar'i naam barakallahu fikum sudah diajarkan seperti momen Jumatan ya manusia kumpul di situ ya ada yang namanya apa naam barakallahu fikum khutbah yang memberikan pengarahan pada kaum muslimin khani fi tentah marahmukum jian barakallahu ketika id juga naam barakallahu fikum khani fi tentah majlis barakallahu baik idul fitri idul adha ya ketika salat istisqa naam barakallahu juga disyariatkan untuk ngasih naam barakallahu fikum. Bahkan ikhwan tentah makmumah ketika sholat gerhana. Naam warakallahu fikum syari'an tuhut. Bahkan waktu itu naam warakallahu fikum. Momen-momen berkumpulnya manusia. Ya. Bahkan ikhwan tentah marah makmumah syari'an warakallahu fikum. Ya. Dianjurkan untuk bersemangat. Ya. Menggunakan momen-momen tersebut. Ya. Ikhwan tentah marah dalam memberikan apa? Memberikan pengarahan dan wajangan kepada kaum muslimin. Ikhwan tentah marah makmumah. Dikarenakan yang namanya manusia itu ikhwan fillah rahimah rahmukum syian barakallahu fikum tempatnya salah hilaf ya saiki dielingno sesuk wis lali ya nah ora kalau ya sekarang diingatkan besok sudah lupa nam itu manusia ya ikhwan fillah rahimah rahmukum syian barakallahu fikum maka perlu sering diberi wejangan perlu sering diingatkan nah barakallahu fikum. Ya, dan mereka yang beriman akan bisa manfaatkan peringatan tersebut. Ya, fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasihlah peringatan. Dengarkan peringatan itu akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Kalau kaum mu'minin, amarakallahu fikum. Khani fitnah marahmukum jian barakallahu fikum. Sehingga hendaknya kita bertanya pada diri kita. Kok ada dikasih peringatan bosan? Naam barakallahu fikum. Ya. Kada witnah marahmukum syian barakallahu fikum. Dikasih ujangan bosan. Ya, dikasih pengarahan bosan. La haula wala quwata illa billah. Naam. Ya kada witnah naam. Sehingga kita naam butuh introspeksi diri ada apa dengan saya. Loh kok ada pengarahan begini bagus kok saya bosan. Gitu ya. Naam barakallahu fikum. Ya kada witnah marahmukum syian barakallahu fikum. Nah, dalam momen itu na'am barakallahu fikum, ya. Rasulullah SAW banyak memberikan fatwa para khusus, ya, masalah-masalah berkaitan dengan haji. Kalau kita melihat na'amarakulahikum riwayat berkaitan dengan ini, sebagaimana yang di riwayatkan oleh Jabir, dan Jabir ibnu Abdullah adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling lengkap dalam meriwayatkan hajinya Rasulullah SAW. Dari beliau bertolak, dari Madinah, mulai bertolaknya Nabi dari Madinah sampai na'amarakulahikum di Miqat, yaitu Dhul Khulaifah, sampai beliau bertolak dari Dhul Khulaifah menuju Mekah, itu diceritakan detail sama apa? Sama Jabir bin Abdillah. Dan itu ditulis secara khusus oleh Syalbani, dikasih judul Sifatul Hajjatin Nabi alaihi salatu. Cuma hadis satu hadis toh, yaitu hadisnya Jabir bin Abdillah. Subhanallah. Ini bintah muncul barak. Nah, situ banyak na'amarakulahikum masail-masail berkaitan dengan manasik, ya. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau bagaimana kalau melempar dulu, ya silakan, kalau kharat silakan, kalau gitu-gitu. Ya kan diwit entah marah makmusin para kelas. Puncaknya ketika beliau berada di Arafah. Ya kan diwit entah marah makmusin para kelas sambil bertanya, ayu yaumin hada, ya dia. Para sahabat dengan adabnya, karena padahal mereka tahu itu hari Arafah kan ya, na'amarakulah. Tapi mereka na'amarakulah fikum menyangka kalau Rasulullah SAW mau apa mengganti harinya, sehingga mereka mengatakan Allahu wa Rasulu a'lam. Nih, ya kan ini fitnah marah mujami'an wa barakulah fikum. Nih, maka dikatakan oleh Rasulullah, alaysa yaum nahar. Nih, bukankah ini hari nahar? Ya, qalu bala. Mereka pun mengatakan iya. Ya kan ibit mbah marah kemudian para kalafikum. Kemudian amara kalafikum tanya lagi. Ya. Ayu syahrin hadha. Bulan apa ini? Nah, amara kalafikum. Kan ibit mbah kemudian para kalafikum. Nah. Para sahabat juga namun dengan adabnya mengatakan Allahu wa rasulu a'lam. Nah, warakallahu fikum. Ya kan ini tentang marah mukmujian warakallahu fikum. Maka dijawab, bukankah ini bulan haram? Nah, warakallahu fikum. Tanya lagi. Nam ayu baladin hada. Negeri apa ini? Nah, warakallahu fikum. Ya kan ini tentang marah mukmu. Dan berapa pertanyaan sebelum beliau mengatakan. Mengatakan nah, warakallahu fikum. Ya, sabda beliau ini. Ya, kan ibit mbah makmum. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sabdakan di sini yang disebutkan oleh mu'alif ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Ya, ditakid dengan berapa takidat na'amurukullah. Ya, kan ibit mbah makmum. Takid yang pertama dengan inna. Inna bima'akum. Ya, kan ibit mbah makmum. Ya kan ibit mbah marah mukmujian para kelab. Kemudian amarah kelab. Takit yang kedua, ya, haramnya hal-hal itu disamakan dengan haramnya hari itu, haramnya bulan itu, haramnya negeri itu. Ya, itu kan apa? Sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sungguh harta darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hadza. Seperti haramnya hari kalian ini. Fi baladikum hadza. Di negeri kalian ini, wa syahrikum hadza. Dan pada bulan kalian ini. Ya kan ibit mbah marah mukmujian barakallahu. Di sini ya kan ibit mbah marah mukmujian barakallahu fikum. Hadis ini nang cocok na'amarakallahu fikum. Kemudian mu'alif memasukkan amarakallahu fikum nggih hadis ini di dalam bab ini, di dalam masalah ghosab. Karena ghosab itu termasuk ahdul mal bil batil wa huwa haramun, gitu ya. Wa ila ikhwan rahmakum jami'an barakallahu fikum, hadis ini cocok untuk na'amurakal segala sesuatu nggih dari urusan harta yang diambil dengan cara yang batil, entah itu ghosab, entah itu mencuri, entah itu apa saja. Na'amurakal fikum ya. Ya kan ibu tentah marah mukmujain barakallahu fikum. Maka ya kan tentah marah mukmujain barakallahu fikum. Syariat na'amurakal dengan tegas secara umum, na'amurakal fikum sesuatu yang diambil dengan cara yang batil itu haram. Maka na'amurakal fikum mengeluarkan na'amurakal fikum ya sesuatu yang diambil dengan hak, maka itu enggak haram. Ya. Ya kan ibu tentah marah mukmujain barakallahu fikum. Seperti na'amurakal fikum. Ya kan ibu tentah marah kamu. Ya, mengambil harta dengan hak, ya, enggak apa-apa. Atau menumpahkan darah dengan hak, berarti enggak apa-apa kan itu ya. Na'amurakal fikum. Atau menjatuhkan kredibilitas kehormatan dengan hak, enggak apa-apa. Lu contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Ya qani bi tah marah mukmujain barakallahu fikum. Nah. Contohnya an barakallahu fikum orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia pun harus dibunuh. Nah, barakallahu fikum. Kalau walinya menghendakinya, itu berarti mengambil na'amurakal darah dengan hak, ya. Maka enggak apa-apa. Demikian pula na'amurakal fikum orang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan. Na'amurakal fikum, maka dia dirajam. Ya, maka ini diambil darahnya dengan apa? Dengan hak na'amurakal fikum. Dan ini na'amurakal fikum mencakup na'amurakal fikum pada tindakan yang membuat seseorang na'amurakallahu fikum terbunuh atau terluka. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah rahmukum insyaallah barakallahu fikum. Pokoknya semua yang na'amurakallahu fikum yang mengharuskan teralirnya darah. Na'amurakallahu fikum. Maka kalau na'amurakallahu fikum dengan hak enggak apa-apa. Tapi dengan tanpa hak maka masuk dalam ini. Kami bertentah marah dalam hadis ini. Demikian pula na'amurakallahu fikum kalau mengambil harta orang dengan tanpa hak masuk. Kalau dengan hak tak apa-apa. Yeah, seorang istri na'amurakallahu fikum orang dikei nafkah rebujoni na'amurakallahu fikum. Yeah. Kami bertentah marah mukmujain na'amurakallahu fikum sampai anaknya enggak makan, dia sendiri karir awalnya kelaparan na'amurakallahu fikum. Maka enggak apa-apa diambil dari harta suaminya sesuatu yang menyukupi dirinya. Nah, barakallahu fikum. Enggak apa-apa. Ya kan ibit rahim rahmukum jami'an barakallahu fikum. Seperti yang dilakukan oleh Hindun bin Bintu Utsbah nah, kepada suaminya Abu Sufyan dengan izin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beliau ya. Nah, barakallahu minta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya pelit banget. Na'amurakallahu fikum. Saking pelitnya, enggak ngasih nafkah yang mencukupi kami dan anaknya. Boleh enggak saya itu ngambil ya hartanya tanpa sepengetahuannya?" Na'amurakallahu fikum. Kata Rasulullah, "Khudhi ma yakfiki wa walatiki bil ma'ruf." Ambillah harta dari suamimu sesuatu yang mencukupi dirimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang ma'ruf. Berarti na'amurakallahu kalau dikoi dengan cara yang ma'ruf ya sesuai dengan kebutuhannya. Butuhnya 1 juta enggak bisa 1 juta. Nggih. Ya. Kan ibit nah tantang tahu brankasnya suami na'amurakallahu fikum. Ya kan ibit nah marang butuhnya 1 juta ngambil 10 juta. Ini bukan ma'ruf ini namanya. Nggih. Ya kan ibit nah marang mukmusyan por. Itu termasuk apa? Termasuk yang diperkenankan. Ya, yeah, boleh. Na'amurakallahu fikum. Karena itu bil haq. Ya, saja. Demikian pula na'amurakallahu fikum, ya, kehormatan. Itu enggak boleh dijatuhkan Ya begitu saja, enggak boleh. Ya, haramnya itu luar biasa. Tapi kalau dengan hak boleh, seperti yang dilakukan oleh ulama jarah wa ta'dil. Yang mengatakan si fulan kadzab, si fulan dhaif. Itu jarah wa ta'dil ya. Ya, nah warakallahu. Termasuk pula rahimakumullah dalam bab istifta. Minta fatwa. Pak Yai, atau ada apa lih? Ini dia. Saya mau nikah sama cewek itu amarakallahu. Ya. Pak Yai bilang, jangan itu, itu pegidakan, itu saya, gak usah. Itu kan berarti menjatuhkan kredibilitas ya, namarakallahu. Gak boleh kalau istifta, itu boleh namun kalau istifta. Ya, kan lebih tentang, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabi ya, yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dihidbah sama 3 orang. Satu, sama namarakallahu fikum Abu Jam. Ya, yang kedua oleh Muawiyah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan ini fitnah warahmatullahi. Maka Rasulullah mengatakan kalau Abu Jam ini ya, orangnya senantiasa ya, memikul apa ya, tongkatnya terus. Orangnya tegas. Kalau Muawiyah, fakir, kere. Ojo. Wis nikah wae karo Usama, lho kan. Ada apa? Ada say nih dari menjatuhkan kredibilitas so, seorang kehormatan ya. Nah, tapi dalam hal itu boleh. Berarti namarakallahu bil haq. Tapi kalau enggak boleh. Paham ya? Ya pada fitrah marhamatun barakallahu. Sekali lagi, sehingga hadis ini namarakallahu tepat sekali namarakallahu fikum disebutkan di dalam 6 bab ini. Dari sini namarakallahu fikum inna amwa inna dima'akum wa amwalakum. Ya, dari kata amwalakum. Ya khani bitnah marahmukum jami'an barakallahu fikum. Nah. Dari hadis ini na'am barakallahu fikum diambil faedah. Yang pertama, khairusun nabi sallallahu alaihi wasallam ala tablighi syariah. Semangatnya nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan syariat. Beliau sangat bersemangat sekali. Karena itu yang bermanfaat bagi umatnya. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dalam Al-Qur'an, harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ya. Yang sangat semangat namarakallahu fikum, ya, dalam memberikan manfaatan pada kalian namarakallahu fikum, dan beliau ini terhadap kaum mukminin sangat penyayang. Telah disebutkan oleh namarakallahu fikum, ya, oleh Salman Al-Farisi namarakallahu fikum. Ya, saking semangatnya Rasul itu ya, sampai disifati sama muridnya Salman Al-Farisi, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullasyai'in." Kullasyai'in. Segala sesuatu namarakallahu fikum diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita namarakallahu. Hatta al-hira'ah namarakallahu. Ya, hatta al-hira'ah. Sampai pun dalam hal afan, buang hajat, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan betapa semangatnya beliau di dalam apa? Di dalam menyampaikan syariat. Ya. Sehingga di sini namarakallahu fikum, ya, syariat itu sudah lengkap. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan syariat telah disampaikan seluruhnya. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Namarakallahu fikum. Sehingga enggak butuh penambahan, enggak butuh amandemen, enggak butuh. Nih, ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu. Karena sudah lengkap. Ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu. 6. Kata Asy-Syaikh, wa annahu yantahizul fursata litablighiha. Dan beliau menggunakan kesempatan-kesempatan yang pas untuk menyampaikannya. Ya kan ibn Rahmah rahmukumujain barakallahu fikum. Nih, fil amakinil amah, pada tempat-tempat yang umum. Nah, ya kan ibn Rahmah rahmukumujain barakallahu fikum. Seperti yang beliau lakukan di sini. Di Arafah, ya, nah barakallahu fikum. Di saat manusia kumpul semuanya, nah barakallahu fikum, tumplek. Blek di situ nabara kudu sampaikan ya. Nah, pengajaran-pengajaran yang bermanfaat bagi manusia. Khalifatin rahmah rahmukumujian barak. Kemudian beliau mengambil istimbat dari faedah ini, wali hadza yambaghi li talibil ilmi ayyattabi annabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena inilah hendaknya talibul ilmi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Fi tabdhi syari'ati fil amakinil amah, dalam menyampaikan syariat di tempat-tempat umum, na'amarakallahu fikum. Tempat-tempat yang banyak manusia hadir di situ. Kan ibn Rahmah rahimahullah barakallahu fikum. Lakin kata beliau, bi syart ayyakunan nas musta'idina liqabuli kalamihi wa khutbatihi. Akan tapi dengan syarat, ya, manusia yang mendengarkannya itu siap menerima, ya, arahannya, siap menerima khutbahnya. Nah, nek lagi enggak siap jangan. Tiwas sampean ngomong sampai namara kula berbusa, namara kula fikum. Mereka enggak dengar. Ya. Bukan ibit entah marahmu. Kami Ustaz, namara kula. Kami banyak lagi konser, nah barakallahu fikum, lagi mendengarkan konser, ya jangan kamu ceramah di situ, nah barakallahu fikum, ya, selain nah barakallahu fikum akan menurunkan, menjatuhkan kredibilitas antum, apa yang kamu sampaikan nggak akan didengar sama dia, ya, gitu. Aku ini fitnah, marah kemudian barakallahu fikum, dengan pergi ke tempat-tempat fitnah semacam itu, nah barakallahu fikum. Aku ini fitnah, kemudian barakallahu fikum. Ya. Enam. Biasa dengan syarat namara kalau mereka siap untuk menerima ucapanmu, menerima arahanmu. Enam. Ya kan ibn Rahman. La ayyatiyahum fi makanin ghairi la'iq. Jangan mendatangi mereka di tempat yang enggak layak. Ya, ya seperti tadi namara kalau. Ya. Meskipun buahnya orangnya, nah warakallahu. Kali fitnah marah mujain warakallahu. Sekarang ini nah warakallahu fikum kan marah ya, nah warakallahu. Nih, dulu ada nah warakallahu fikum apa? Ada istilah nada dan dakwah. Nah warakallahu fikum. Ada nyanyinya, ada dakwahnya. Nah warakallahu fikum. Kali fitnah marah mukum. Nih, biasanya yang semacam ini nah warakallahu fikum yang datang itu orang-orang yang tidak siap untuk mendengar fatwa apa nasihat. Ketika mereka datang itu tujuannya adalah untuk mendengar nada-nadanya saja, atau dakwanya wis sampai lalu saja. Itu kalau enggak dagel ketika dakwah enggak akan didengar. Iya enggak? Sehingga dakwanya dagel, tahu dagel ya? Melawak nah marah kalau. Kali bintah marah mujal barak. Faedah yang kedua. Istihbabu khutbatil imam fil haji yawman nahri aw naibi fil haji. Disunahkan seorang imam, seorang pemimpin berkhutbah pada momen haji di hari nahr. Ya tanggal 10 ya, nah marakallahu. Ya kan ibn Rahmah pujian barakallahu. Atau penggantinya yang ditunjuk sama imam. Nih. Disampaikan kepada jemaah haji yang haji waktu itu. Ikhwan ibn Rahmah rahmukumujian barakallahu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna ahlal ilmi yaqulun, dikarenakan para ulama mengatakan, innahu yambagi ayyakunil haji imaman, ya, immal imamul a'zam, inta yassara wa imma na'ibi. Nah, hendaknya na'amara kalafikum haji itu ada imam, entah imam penguasa yang tertinggi atau penggantinya. Kenapa barakallahu fikum? Di'anna nasa ghaliban yahtajuna ila imamin yahtaduna bi. Dikarenakan manusia secara umum butuh kepada pemimpin yang mereka bisa, barakallahu fikum, mengambil suri tauladan darinya. Walihada lamma takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sanati tasi'ah. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW tidak sempat melakukan ibadah haji pada tahun yang ke-9 setelah Fathu Mekah, ya barakallahu fikum. Itu pada Fathu Mekah itu pada tahun yang ke-8, ya barakallahu fikum. Khani fitah bijan barakallahu fikum. Beliau pulang itu sudah barakallahu fikum hampir masuk ke bulan Dzulhijjah, barakallahu fikum. Ya, ketika masuk bulan Dzulhijjah, barakallahu fikum. Ya, kaum muslim melakukan ibadah haji, barakallahu fikum, ditemani dengan Attab, ya, Ibnu Asid. Ya. Attab bin Asid, Asid ini yang menemani, barakallahu. Yang di mana Attab bin Asid, Asid ini apa? Seorang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penguasa di Mekah. Ya. Ya kan dibintah. Kemudian tahun berikutnya tahun ke-9 Rasulullah SAW tidak melakukan ibadah haji. 6. Tapi kaum muslimin melaksanakannya, karena haji itu wajib dilakukan setiap tahun. Wajib terlaksana setiap tahun. Ya kan dibintah barakallahu fikum. Nggih, setelah itu Rasul menunjuk Abu Bakar. Berarti barakallahu fikum harus ada. Ya. Pimpinannya, gitu ya, menuju Abu Bakar. Yang mana ditentah marah mukjizat barokah. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim di sini. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW tidak berangkat haji pada tahun yang ke-9 Hijriah, barakallahu fikum, beliau pun memerintahkan, ya, untuk memimpin manusia. Abu Bakar As-Siddiq barakallahu fikum. Ya kan ibn Tahmah marah mukmin barakallahu. Fala budda lil hujjaj amimin amirin. Maka harus untuk para jemaah haji seorang pemimpin. Harus ada seorang pemimpin untuk jemaah haji. Ya kan ibn Tahmah marah mukmin barakallahu. Di antara tugasnya, tugas pemimpinnya saat itu adalah memberikan pengarahan pada Yaumun Nahar. Iya. Ya kan ini fitnah rahmatullah barakallahu. Nah. Kemudian barakallahu fikum min fawaid hadzal hadis, termasuk faedah dari hadis ini, ta'kidu lainnya. Ta'kidu tahrimid dima'i wal amwal. Ditekankannya pengharaman harta dan darah juga kehormatan. Sehingga enggak boleh semena-mena, seenaknya barakallahu fikum, ya, menumpahkan darah seorang. Itu benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Meskipun dia adalah seorang yang sangat taat, meskipun dia adalah orang yang barakallahu beramal dengan amal-amal yang besar, bisa jadi menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Karena urusan darah. Demikian pula harta. Ya khari fitin rahmah rahmukum jalan barakum. Lianna Rasulullah SAW akad dhalika bita'kidi hurmatil makan wal zaman wal syar wal yawm wal buqah. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi SAW menekankan akan haramnya hal itu dengan keharaman waktu dan tempat, bulan, hari dan barakallahu fikum, lokasi. Ya. Bukan dibintah maramukum. Sudah dikatakan inna. Kemudian ditakkid dengan apa? Disamakan haramnya seperti apa? Haramnya tempat itu. Haramnya hari itu. Haramnya bulan itu. Jelas ya? Ya kan dibintah maramukum. Kemudian. Faedah terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Annahu yambagi. Ayyulqiyal mutakallim ala sami' ma yaj'alhu bainahu ويستعد لقبول ما يلقي إليه. Nah, barakallahu fiik. Seyogianya bagi seorang pembicara, ya, untuk menyampaikan pembicaraannya kepada orang yang mendengar dan berupaya agar orang yang mendengar itu bisa menerima, ya, sehingga barakallahu fiik sejak awal itu harus disiapkan. Ini nanti apa kalam atau ucapan yang saya ucapkan apa supaya bisa didengar sama, bisa diterima sama orang, ya, yang mendengarkannya, ya, sehingga wajib persiapan. Nah, barakallahu fiik, ya, persiapan, ditata bahasanya, ditata, nah, barakallahu fiik, nam segala-galanya supaya apa, manfaat. Nih, karena yang namanya dakwah itu di antara tujuannya adalah hidayatun nas. Lah kalau sampai menyampaikannya kok ternyata manusia enggak dapat hidayah, kan enggak masuk pada sasaran, kan? Nih, enggak sesuai dengan tujuan, kan? Apa nih bintah, Mas? Enggak harus di betul-betul dapat dipersiapkan, nah, barakallahu fiik. Ya kan bintah marhamakumullah. Nah, demikian, barakallahu fikum, untuk fawaid dari hadis yang kita bahas. Dan ini merupakan hadis terakhir. Sekali lagi saya sampaikan, hadis terakhir di dalam bab ini. Wallahu a'lam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah wa rahmakumullah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan. Nah, bismillah, afwan, apakah dibenarkan sikap seperti ini? Orang-orang sedang tidur lalu ada orang yang baca Al-Qur'an dengan suara yang keras dalam kondisi orang sedang tidur. Nah, orang-orang sedang tidur, ya. Nah, barakallahu fikum. Mengganggu tentunya, nah, barakallahu fikum. Ya kan, fitnah marhamukumullah, barakallahu fikum. Mencegah gangguan dari orang lain itu hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'dul mu'minin." Jangan engkau ganggu kaum mukminin. Ya, sementara engkau baca Al-Qur'an itu hukumnya sunnah. Perbanyak baca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Bahkan antum berdosa meskipun baca Al-Quran. Nah, barakallahu. Ternyata bacaan kamu membangku orang lain. Maka perhatikan, barakallahu fikum, dalam melakukan amalan-amalan semacam ini. Ya, kawan ibu tindah marahmu. Kita enggak menafikan betapa amalan baca Al-Quran punya fadilah besar. Terkhusus di bulan Ramadhan. Enggak menafikan itu. Ya, perhatikan amar kondisi yang lain. Jangan sampai ketaatan kita mengganggu orang lain. Ya kan ini fitnah marhamakumullah. Sehingga diperhatikan ketika membaca Al-Qur'an. Nak, kok ada saudara yang sedang tidur istirahat? Antum liriskan amarakallahu. Enggak melarang antum untuk baca. Baca, liriskan. Amarakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, bismillah, afwan, bolehkah sholat wajib di kereta dengan duduk karena kereta itu tidak berhenti? Nah, kalau kondisinya seperti itu, permasalahannya, masalahnya adalah bolehkah kita sholat wajib di atas kendaraan, kan itu ya? Kalau itu entahmu, hukum asalnya sholat wajib itu harus turun di atas bumi, pada kondisi yang tidak mungkin antum turun, maka boleh, silakan. Bagaimana caranya? Apakah dengan duduk sebentar? Ini ada dalam sebuah kaidah, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah enggak gugur dengan sesuatu yang sulit. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum, ketika antum bisa mendatangkan sesuatu dari rukun-rukun sholat dengan mudah, meskipun antum berada di atas kendaraan, lakukan. Yang tidak, maka gugur. Ya. Ya kan ibadah rahimakumullah. Ini sama seperti antum sholat di pesawat, sama antum sholat di apa? Di kapal rahimakumullah. Ya. Ya kan ibadah rahimakumullah. Ketika antum bisa berdiri, berdiri. Ya, kalau ya ta'adhar ruku, enggak apa-apa, diganti dengan imak. Ya ta'adhar sujud, enggak apa-apa, diganti dengan imak. Ya. Jadi kaidahnya amarakallahu fikum al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Oh ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.